Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rasa syukur dan pujian yang paling sempurna selalu kita panjatkan dan persembahkan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam rizki yang kita tidak bisa menghitungnya, dan kita dituntut untuk menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam yang semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang konsisten mengikuti jejaknya sampai datangnya hari kiamat. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu jami'an. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah, dalam jenjang kedua ini kita telah menyelesaikan bab kedua, dan kita sekarang masuk kepada pembahasan bab ketiga, yaitu yang bertema tentang penjelasan syirik atau makna syirik dan pembagiannya atau macam-macamnya. Di sini penjelasan tentang syirik, kita mulai dari definisi syirik itu sendiri. Dan syirik adalah, seperti kita ketahui, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik dalam rububiyahnya, ketuhanan Allah, atau dalam uluhiyahnya, peribadahan kepada Allah, atau nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia, atau salah satu dari ketiga macam prinsip tauhid yang sudah satu persatu kita bahas bersama. Jika seorang hamba, saudaraku sekalian, meyakini bahwa ada sang pencipta atau penolong selain Allah, jelas maka ia telah musyrik, karena ketuhanan hanya berhak disandang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jika ada seseorang berkeyakinan bahwa ada Tuhan selain Allah yang berhak untuk disembah, maka ini jelas ia telah terjatuh kepada syirik. Dan jika ia berkeyakinan, atau seorang berkeyakinan, bahwa ada yang menyerupai Allah, baik dalam nama-namanya yang mulia atau sifat-sifatnya yang agung, maka ia telah terjatuh kepada kesyirikan. Nah, biasanya secara umum syirik ini terjadi dalam uluhiyahnya, karena kebanyakan manusia, baik dari mulai zamannya Nabi Nuh, orang-orang musyrik ketika itu, sampai orang-orang musyrik yang diutus kepadanya Nabi Muhammad SAW, sampai sekarang pun, baik dari golongan Ahlul Kitab maupun selain dari Ahlul Kitab, mayoritas dari mereka meyakini tauhid rububiyah, meyakini keberadaan Allah sebagai sang pencipta, sebagai pemberi rezeki, penguasa semesta alam, penjaga, pengatur. Akan tetapi kebanyakan dari manusia terjatuh dalam tauhid uluhiyah, yaitu peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita dapati sebagian dari mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di samping itu berdoa juga kepada selain Allah. atau mempersembahkan suatu amal ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik menyembelih kurban atau bernazar kepada selain Allah, atau mempersembahkan sesuatu kepada tempat-tempat yang mereka anggap sebagai tempat-tempat yang suci, merasa takut, menaruh harapan, mencintai kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang ini termasuk dari macam-macam bentuk perbuatan syirik yang akan kita bahas satu persatu. Bagaimana takut yang dianggap sebagai salah satu bentuk kesyirikan kepada Allah, bagaimana menaruh harapan yang dianggap sebagai salah satu bentuk kesyirikan kepada Allah, atau mencintai yang merupakan salah satu bentuk apa, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum secara rinci kita masuk kepada pembahasan tentang macam-macam syirik, maka di sini perlu kita bahas dahulu tentang faktor-faktor penyebab syirik menjadi dosa besar, atau bisa kita sebut pembahasan ini dengan bahaya perbuatan syirik. Kenapa Islam melarang perbuatan syirik? Saudaraku sekalian, syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala merupakan kezaliman yang paling besar. Ini jelas. Kenapa? Karena hal ini, ya kan, seseorang yang melakukan perbuatan syirik berarti dia telah menodai hak prioritas Allah Tabaraka wa Ta'ala atas hambanya. Karena kita tahu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba adalah hamba tersebut menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dijelaskan dalam hadis Mu'ad yang pernah kita baca bersama, ketika itu Mu'ad bin Jabal, salah seorang dari sahabat mulia Nabi, membonceng di keledai beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, "Ya Mu'ad, ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'alallah?" Wahai Mu'ad, apa hak Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya, dan apa hak hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian dijawab oleh Mu'ad, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui tentang perkara tersebut. Sebagai adab dan sopan santun para sahabat kepada sosok yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, "Haqqullahi 'alal 'ibad an ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an." Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba, yaitu hamba tersebut hanya menyembah kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah, dan tidak menyekutukan Allah dengan sedikit apapun. Ini jelas. Yaitu sekali lagi dengan mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sedikit apapun. Karena tauhid adalah merupakan puncak keadilan. Segala keadilan puncaknya adalah tauhid. Sedangkan syirik adalah merupakan puncak dari segala kezaliman. Nah, dengan seorang berbuat syirik berarti dia telah merendahkan Tuhan semesta alam, Allah Tabaraka wa Ta'ala, ingkar dalam ketaatan kepadanya, memalingkan hak Allah kepada selain Allah, menggantikan tempat Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena besarnya bahaya syirik, makanya Islam memperingatkan, baik dalam wahyu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingatkan kepada umat Islam dan kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Ingat, setiap orang yang meninggal dunia dalam keadaan sebagai musyrik, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya. Perbuatan ini adalah perbuatan yang Allah tidak akan ampuni dosanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 46, dan Allah ulang kembali dalam surat yang sama dalam ayat 116, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari perbuatan syirik bagi yang Allah kehendaki. Jadi jelas, bahaya syirik yang pertama adalah karena perbuatan syirik ini akan menyebabkan pelakunya kekal di dalam api neraka apabila ideologi ini dibawa mati. dalam keadaan seorang meninggal dan wafat sebelum dia bertobat dari perbuatan syiriknya. Kemudian syirik adalah merupakan dosa yang paling besar. Maka barang siapa menyembah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala, berarti dia telah mempersembahkan ibadah tidak pada tempatnya dan tidak kepada yang berhak untuk diibadahi. Dan ini adalah merupakan bentuk kezaliman yang sangat besar. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 13, inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu, yaitu mempersekutukan Allah, adalah merupakan sebesar-besar perbuatan zalim, kezaliman yang paling besar. Kemudian di antara bahaya syirik adalah syirik akbar atau syirik besar ini dapat menghapus seluruh amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Dapat menghapus seluruh amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Apabila seorang hamba memupuk amal solehnya, melaksanakan ketaatan peribadahannya, dia pupuk dari mulai muda, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, sekali melangkah melakukan perbuatan syirik, maka dilet all, habis seluruh amal soleh yang pernah dia tunaikan. Hanya karena satu kali melangkah melakukan perbuatan syirik. Ini khususnya ada perbuatan syirik besar. Perbuatan syirik besar ini jangan sekali-kali seseorang menggampangkan, akan menghapus seluruh amal ibadahnya, akan menghapus seluruh amal solehnya, dan akan menggantikan, ya kan, Allah gantikan dengan bencana dan kerugian. Kita bisa melihat dan kita bisa rasakan sekarang bagaimana keadaan umat Islam. Bagaimana keadaan umat Islam sekarang ini, ya kan, atas kemunduran mereka. Apa sebabnya? Tidak lain karena lemahnya tauhid mereka dan banyaknya mereka bergelimang di dalam perbuatan syirik dibanding dengan umat-umat Islam generasi dahulu yang mereka betul-betul merasakan kejayaan Islam. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang betul-betul mempraktekkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya dalam hal tauhid, peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah manusia-manusia yang hatinya, ketergantungan hatinya penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti kita sekarang ini. Padahal kita melihat kekayaan alam di dunia itu mayoritas berada di tempatnya umat Islam. Di negara-negara yang mayoritas umat Islam. Tapi kita tidak melihat sama sekali kejayaan mereka. Karena mereka adalah manusia betul-betul bergelimang dengan dunia dan sama sekali melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apalagi bercampur perbuatan mereka khususnya dalam perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian syirik besar ini masuk dalam kategori dosa-dosa besar juga, tapi dosa yang paling besar. Nah, hal ini bisa diperjelas dalam dalil-dalil berikut ini. Di antaranya bukti bahwasannya perbuatan syirik besarnya akan menghapus seluruh amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba adalah dalam surat Az-Zumar ayat 65. Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyraqta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, sungguh jika engkau melangkah melakukan perbuatan syirik mempersekutukan Allah tabaraka wa ta'ala, niscaya hapuslah seluruh amalmu, luluh rantak seluruh amal yang pernah engkau tunaikan, dan tentulah engkau kelak menjadi orang-orang yang merugi. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan secara muttafaqun alaih, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbi'ukum bi akbari kaba'ir, maukah kalian ku beritahu tentang dosa yang paling besar? Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir, Tidaklah aku beritahukan kepada kalian tentang perkara dosa yang paling besar. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Tidaklah aku beritahukan kepada kalian perkara dosa yang paling besar. Diulang oleh Rasulullah sebanyak tiga kali. Bala ya Rasulullah. Kemudian dijawab oleh para sahabatnya, tentu wahai Rasulullah, kami ingin tahu sesuatu yang bisa menjauhkan kami dari kemurkaan Allah, menjauhkan kami dari azab Allah, menjauhkan kami dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sebesar-besar azab. Dan kami ingin mencari keridhaan Allah dengan meninggalkan perbuatan yang diharamkan di dalam syariat ini. Qal, kemudian Rasulullah bersabda, al-isyraku billah. Apa? Menyekutukan Allah, melakukan perbuatan syirik. Ini sebesar-besar dosa. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, poin yang kedua adalah uququl walidain. Apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Wajalasa wakana muttaki'an. Dan Rasulullah langsung duduk setelah sebelumnya dalam keadaan bersandar ketika itu. Kemudian langsung duduk dan bersabda kembali dan mengucapkan, ala wa qawluz zur. Hati-hati, hindarilah perbuatan dusta. Ala wa qawluz zur. Dan terus Rasulullah ulangi perkataan ini, hati-hati perbuatan dusta. Karena tidak mungkin seorang muslim itu berdusta. Dan ini adalah merupakan salah satu bentuk perbuatan dosa besar. Rasulullah yang dulunya sedang sambil bersandar, saking pentingnya perkara yang akan dia ucapkan, dia langsung sambil duduk dan memperingatkan umatnya hati-hati terhadap manusia yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk terjatuh kepada perbuatan dusta. Kemudian para sahabatnya menyebutkan, famazala yukarriruha, dan terus Rasulullah mengulang-ulangnya, hatta kulna, sampai kami berbicara dalam hati kami, laitahu sakata, semoga beliau sallallahu alaihi wasallam diam. Saking terusnya Rasulullah mengulang-ulang perkataan ini. Kemudian poin berikutnya tentang bahaya syirik dan faktor yang menyebabkan syirik ini sebagai perbuatan dosa dan sebesar-besar perbuatan haram adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita semua melalui wahyunya dalam Al-Quran bahwa Allah mengharamkan surga bagi orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang musyrik itu kekal, abadi di dalam api neraka. Lain dengan orang Islam. Kalau orang Islam, ya kan, walaupun mungkin masuk surganya lewat neraka dulu, tapi dia tidak kekal di dalam api neraka. Mungkin ada yang masuk tanpa hisab. Ada yang masuk setelah dihisab, diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Ada yang dicuci dulu dosa-dosanya di dalam api neraka sampai selesai baru dimasukkan ke dalam surga. Tapi kehebatan seseorang yang bertauhid, umat yang bertauhid, adalah mereka tidak kekal di dalam api neraka. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Maidah tentang pengharaman surga bagi orang yang melakukan perbuatan syirik, ayat 72, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Dan sungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pastilah Allah akan mengharamkan bagi mereka surganya, dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidak ada sekali-kali bagi orang yang zalim itu penolong satupun. Siapa yang akan menjadi penolong manusia di hari akhir kalau bukan amal perbuatannya sendiri, kedekatan dia kepada Allah di dunia, ketauhidan dia kepada Allah ketika hidup di dunia. Jadi ini adalah merupakan dasar yang paling utama, bertauhid dan menjauhi perbuatan syirik dan pelakunya. Dan itulah inti makna dari keislaman seorang hamba. Kemudian syirik, saudaraku sekalian, adalah merupakan sifat kekurangan dan aib. Syirik adalah kekurangan dan aib. Allah subhanahu wa ta'ala telah mensucikan dirinya dari kedua sifat tersebut. karena Allah tidak menerima sekutu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah itu esa. Allah itu adalah zat yang memiliki sifat as-samad dan nama as-samad yang tergantung segala ciptaannya kepada Allah. Kita semua ini bergantung, dan seluruh alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah dan segala apa yang diciptakan oleh Allah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir, tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi syirik ini kan termasuk sebuah kekurangan dan aib, dan Allah telah mensucikan dirinya dari dua sifat tersebut. Maka barang siapa yang melakukan perbuatan syirik atau menyekutukan Allah, maka mereka telah menetapkan bagi Allah hal-hal yang Allah suci dari perbuatan-perbuatan tersebut. Ini adalah merupakan puncak permusuhan dan pertentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syirik adalah penyebab kehinaan bagi manusia. Dan sekarang semua kita laksanakan. Maaf, sekarang ini kita rasakan. Perbuatan syirik adalah merupakan sebab kehinaan. Karena hal tersebut ya kan disebabkan adanya penyembahan kepada selain Allah Ta'ala, yaitu kepada makhluk yang sama seperti dirinya, tidak dapat mendatangkan kebaikan dan keburukan. Makhluk tersebut disembah, ditaati dengan penuh rasa takut. Kita katakan, apakah layak manusia yang berakal dan dimuliakan dengan akalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan perbuatan tersebut? Orang yang Allah berikan taufik dan ketepatan untuk bisa benar dalam tauhidnya, dia akan melihat dengan secara lucu bagaimana sebuah kelapa dijadikan sebagai objek untuk disembah, dikasih mata, kemudian diletakkan dan disembah. Aneh, ada bagaimana sebuah binatang dijadikan sebagai objek untuk ngalah berkah, mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan-keyakinan yang jauh dari syariat Islam, dan sampai kotorannya pun dijadikan sebagai sebuah objek untuk mencari berkah, keselamatan, naudzubillah, sampai kesehatan. Padahal kita sebagai seorang muslim tahu yang memberikan sehat dan sakit adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperbolehkan untuk berikhtiar berobat dengan ikhtiar yang halal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul orang yang berada dalam perbuatan syirik itu penuh dengan kehinaan. Yang satu kita melihat menyembah patung yang ada belalai apa gajahnya, yang satu kera, yang satu dalam bentuk dewi, yang satu dalam bentuk manusia yang tangannya banyak, yang satu lagi hanya sebuah bongkahan batu, yang satu lagi kita lihat berlari di belakang anjing dengan keyakinan bahwasanya anjing tersebut memiliki sesuatu apa ini kekeramatan, mengkeramatkan tempat-tempat tertentu dengan membawa sesajen-sesajen untuk mendekatkan diri kepada penguasa yang ada di tempat tersebut dengan keyakinan bahwasanya tempat keramat tersebut atau pepunden-pepunden tersebut bisa mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari diri seorang dari kemadharatan. Apakah bisa dianggap kesempurnaan akal orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut? Padahal itu adalah perbuatan yang sungguh merupakan bukti kehinaan, dan tidak ada kehinaan lebih besar dari ini. Bagaimana Anda menyembah kepada sesama makhluk yang Allah ciptakan kedudukannya sama, dan Anda bergantung kepada sesama makhluk lebih dari ketergantungan Anda kepada Rabb yang menciptakan makhluk tersebut, yang seharusnya kita lebih bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bahaya perbuatan syirik adalah penyebab munculnya khurafat. Sebuah kaum yang bergelima dalam perbuatan syirik, antum lihat khurafatnya. Antum bisa lihat bagaimana mitos-mitos, cerita-cerita klenik yang tersebar di antara mereka. Kita tidak jauh-jauh koreksi diri kita sendiri, masyarakat kita sendiri. Dongeng-dongeng tentang kesyirikan itu banyak sekali, dongeng-dongeng tentang klenik itu banyak sekali, dongeng-dongeng tentang kekeramatan itu banyak sekali. Kita kenal apa aja? Mitos-mitos masyarakat, pocong, apa? Mayit yang bangun kembali. Padahal sebuah mayit yang sudah meninggal tidak mungkin akan bangun kembali, bangun untuk balas dendam. Ini jelas bertentangan dengan syariat Islam. Gak mungkin orang yang sudah mati akan bangkit lagi, akan bangun lagi. Allah sudah tempatkan di alam secara tersendiri sampai datangnya nanti hari kiamat. Kita kenal apalagi cerita mitos kuntilanak, sundel bolong, ya kan? Yang apa ini? Punggungnya berlubang, banyak singgatnya, ceritanya gambarannya seperti itu. Dan biasanya kalau perempuan mati dalam keadaan hamil dan dikubur dalam keadaan hamil, nah itu calon untuk nanti mendapatkan pangkat dan mandat jadi kuntilanak atau sundel bolong. Dan apa sulitnya bagi setan untuk merubah bentuk seperti keyakinan mitos yang ada pada masyarakat tertentu. Apalagi kalong wewe, ya kan, berkolo ijo. Terus apalagi itu yang celananya ijo ada lagi itu. Apa? Kolor ijo keluar lagi. Banyak sekali keyakinan-keyakinan mitos. Genderuwo. Dan terus tidak akan berhenti. Dan setan pun mendukung untuk manusia semakin jauh, semakin percaya, dan semakin sesat. Nah, manakala seorang berkeyakinan bahwa makhluk atau sesama makhluk dapat mendatangkan manfaat dan madharat kepada makhluk yang lainnya, ingat, apabila seorang manusia sudah berkeyakinan bahwa makhluk dapat mendatangkan manfaat dan madharat kepada makhluk yang lainnya, sesama makhluk, maka akan berkembang khurafat, cerita-cerita, mitos klenik, mistik, ya kan, dongeng, tahayul yang tidak sesuai dengan logika dan perasaan manusia. Ada yang kurang tuyul, ya kan, yang bisa dibeli dan profesinya nyolong duit. Secara kenyataan memang masyarakat mulia buat tuyul, dikejar-kejar, ada apa, ambil duit, ada apa. Apa sulitnya jin berubah bentuk jadi tuyul? Seperti keyakinan mitos masyarakat yang ada di tempat tersebut. Nyiloro kidul, ya kan, dan dengan semangat masyarakat kita kalau dendam dengan seseorang dan tidak bisa membalasnya, ada seorang istri dendam dengan suaminya atau seorang suami dendam dengan istrinya atau dendam dengan tetangganya atau sesama temannya, langsung saya mau jadi abdinya Nyi Loro Kidul dengan gagah berani, saya akan bunuh dia. Kemudian dinasehati, nah itu perbuatan syirik, persetan. Yang penting saya bisa melampiaskan apa ini, keinginan saya. Ditambah dengan keyakinan saya kemarin foto di Laut Selatan, tahu-tahu di belakangnya ada gambar jin betul, pakai kayak seperti mahkota perempuan, ada apa semua, setengah badan. Ya apa sulitnya jinnya ikut foto bareng bersama manusia yang punya keyakinan seperti ini. memang mereka makhluk yang diberi kemampuan untuk merubah bentuk, sehingga manusia semakin percaya, semakin ya kan tersesat. Tapi orang yang bertauhid tidak mungkin akan ada kepercayaan seperti itu. Tapi kadang kita lihat kok adanya di Indonesia gitu loh. Kenapa di Amerika nggak ada kuntilanak gitu? Tapi adanya zombie kan, atau adanya Dracula, apalagi. Karena itu keyakinan mitos mereka. Jadi setan itu menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan masing-masing masyarakat. Tahu. Nah ini yang perlu kita camkan. Kemudian syirik itu adalah merupakan sumber ketakutan. Orang yang melakukan perbuatan syirik selalu hatinya dan jiwanya dalam keadaan takut. Karena pelaku perbuatan syirik tidak memiliki kepercayaan dan tawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala, dia selalu terombang-ambing dengan perasaan dan khurafat, tahayul, takut dari segala sesuatu, takut dari kehidupannya, takut dari rizkinya, takut atas segala sesuatu dan dari segala sesuatu, sehingga hidupnya menjadi sengsara, bingung dia. Dan tidak dibuat tidak tenang. Buka toko. Ada orang yang buka toko dalam jarak berapa meter dengan yang sama, udah enggak tenang dia. Begitu tokonya sudah mulai, ya kan? Kan pertama kan enggak ada saingannya. Otomatis orang belinya ke dia semua. Nah, begitu ada yang buka lagi dengan toko yang sama, ada saingannya kan? Berkurang tuh mulai penghasilan. Mulai dia goncang, enggak tenang. Ini mesti pakai sesuatu ini. Mulai langsung sungut. Orang yang berdiri dengan perbuatan syirik, ini mesti pakai sesuatu ini. Kita harus cari kemaknya, nyarinya di mana itu? Nyari apa? Syaratnya di mana? Enggak kalah. Dia mulai dari satu dukun ke dukun yang lainnya dan mau dibohong, dibohongin, keluar duit, enggak tenang. Sini buka warung makan. Kebetulan ada yang lebih modalnya lebih besar, buka warung makan di depannya. Langsung goncang, enggak terima. Enggak tenang, dukun bertindak. Gimana caranya biar makanannya bau, biar ini ada apa? Tidak akan tenang. Dan yang terjadi apa? Kedzaliman. Merusak, mendzalimi sesama saudara-saudara. Karena hatinya dipenuhi dengan ketakutan dan tidak ada rasa tawakal dan yakin kalau rezeki itu datangnya dari Allah. Dan tidak pernah tenang. Karena perbuatan syirik adalah merupakan sumber ketakutan. Ini jelas. Kemudian, syirik ini melemahkan potensi manusia. Syirik menjadikan manusia bergantung kepada selain Allah Ta'ala, yang menurutnya dapat memberikan manfaat, dapat memberikan syafaat, dapat menjadi perantara untuk keberhasilan segala keinginan yang dia ingin lakukan. Dia menjadi tidak bergantung kepada dirinya setelah bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka mulai bersaing enggak sehat. Tapi kalau orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa rezeki yang ngatur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tenang. Makanya ya, saya 12 tahun di Saudi. Wallah saya katakan, dan saya berada di tempat yang dekat dengan tanah suci, enggak pernah lihat orang berkelahi karena rebutan penumpang. Enggak ada. Abu Rialin itu enggak pernah saya dapatkan yang orang-orang badui supirnya berkelahi gara-gara rebutan penumpang. Karena saya pun dulu naik Abu Riale. Dan istilahnya mobil angkutan itu, Metro Mini kayak di Indonesia. Hafilah. Ini kan Hafilah orang sini ngomong. Sama berjejer di lampu merah. Kemudian ini agak di belakangnya, kemudian di depan ada penumpang. Ini mau berhenti, sini itu tadi. parang duluan masuk. Ini kalau di Indonesia, oh perang. Mungkin sampai bunuh-bunuhan. Saya ikut di mana di bus tersebut. Apa kata tukang busnya? Supirnya rezekinya. Kalau rezeki saya akan datang. Maaf, bukan ngumpulkan orang sini loh ya. Bela orang sini. Tidak sama sekali. Dan sering saya katakan, antum bisa melihat. Ya kan, jualan nasi Bukhari semua jejer. Dan semuanya tenang aja, enggak ada yang perang dingin, kirim-kiriman jin, kuat-kuatan, ya kan, cari tempat, ngalah berkah, sama sekali. Dan tidak ada rasa seudon antara salah satu mereka dengan yang lainnya. Kalau ribut masalahnya tim mobil di sini banyak, ya kan? Iya kan, karena nggak sabaran orangnya. Kata orang Jawa serogal serogol, serodot serodot serodotan. Ah itu sering ya ribut di pinggir jalan. Tapi karena rezeki tidak ada. Atau mitos-mitos, cerita-cerita, ya kan? Sehingga kuburan itu menjadi sesuatu yang angker, tidak pernah kita dapatkan juga. Masih ada, kita bisa lihat kuburan-kuburan ada di tengah pusat kota. Sampai sekarang masih ada orang berjualan biasa. Anak kecil bermain juga biasa. Duduk di sampingnya biasa. Enggak ada pemikiran atau apa ini? Angan-angan, nanti setannya bangun. Seperti kita waktu masih kecil lihat kuburan, awas nanti bangun. Enggak mau lihat, kita tutup mata. Anak kecil di Indonesia kan gitu. Tapi anak kecil di Saudi sini, ditakut-takutin. Awas kamu nanti ada setan, malah setannya. Malah seperti itu. Kenapa? Karena tidak terdidik dengan cerita-cerita dan mitos-mitos klinik. Cerita-cerita tahayul, khurafat. Yang melemahkan akidah. Nah orang yang bergelimang dengan perbuatan syirik itu potensi dan kemampuannya banyak tidak dimanfaatkan. Hanya sibuk ngurusin, ya kan, orang lain seperti itu. Dan antum bisa melihat orang-orang yang mayoritas datang ke tempat-tempat untuk istilahnya kayak sering kita katakan ngalap berkah, tempat-tempat yang dikeramatkan, tujuannya apa sih mayoritas mereka? Bahkan 99% apa? Cari kemaslahatan diri dan tanyakan satu persatu, buat sensus, tes, pasti seputar itu, nggak jauh dari itu. Kemaslahatan diri yang kedukung dengan dendam dan lain sebagainya. Makanya kan diceritakan dalam Al-Quran untuk memisahkan antara suami dan istri, sehingga si istri benci suami, si suami benci istri, ditampakkan, ya kan, seakan-akan muka suami itu, ya kan, seperti ada apa, ada tanduknya, mukanya bertaring seperti itu. Dan ini salah satu bentuk perbuatan-perbuatan sihir yang jelas-jelas merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada poin tentang macam-macam syirik. Syirik secara global terbagi menjadi dua, ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar pengertiannya, ya kan, secara umum sama seperti tadi yang baru saja kita baca bersama, yaitu melakukan sebuah ibadah atau suatu ibadah kepada selain Allah, atau menjadikan sekutu tandingan bagi Allah tabaraka wa ta'ala, baik dalam rububiyah ketuhanannya, atau dalam uluhiyah peribadahannya, atau dalam asma, nama-nama dan sifatnya. Jelas syirik besar ini secara hukum dalam syariat Islam mengeluarkan sang pelaku dari agama Islam dan melanggengkannya di dalam api neraka abadi. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina apa? Fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir dari golongan ahlul kitab Yahudi ataupun Nasara, wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin apa? Satu, di neraka jahannam. Ini jelas masuk. Enggak cuma mampir, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Terus Allah sifati apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jelek manusia. Kemudian bentuk syirik yang kedua adalah syirik ke syirik kecil. Syirik kecil masuk dalam kategori dosa-dosa besar. Walaupun perbuatan syirik kecil ini belum mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Tapi ingat, perbuatan syirik kecil ini adalah merupakan anak tangga yang akan menyampaikan seseorang kepada perbuatan syirik besar. Hati-hati. Karena sangat halus sekali perbuatan syirik kecil ini. Nah, di antara contoh-contoh dari perbuatan syirik besar, mungkin pada kesempatan ini kita akan mengambil 3 contoh saja. Dan sisanya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, plus dengan pembahasan syirik kecil. Di antara contoh dari perbuatan syirik besar adalah yang sering kita lihat juga dan kita dengar, menyembelih kurban bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita sebagai seorang muslim diperbolehkan untuk berkorban kepada selain Allah? Orang kita mau makan daging aja, sembelihannya harus disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang menyembelih daging tanpa menyebut nama Allah, menyembelih korban atau menyembelih binatang yang boleh kita makan tanpa menyebut nama Allah, boleh kita makan dagingnya? Tidak boleh. Tidak dibenarkan. Jin saja yang makanannya adalah tulang belulang dari sisa makanan manusia, tahu mana tulang yang disembelih atas nama Allah, binatangnya ketika itu, mana tulang yang disembelih atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita gak bisa bedakan kan, mau dikasih dijejer tulang, mau suruh milih mana tulang yang dikasih nama Allah waktu penyembelihannya dan mana yang tidak, kita gak bisa tahu. Tapi jin bisa tahu, karena disebutkan dalam sabda Nabi bahwasanya makanan jin adalah tulang belulang, dan jin muslim tidak akan makan kecuali tulang yang di situ disembelih atas nama Allah. Dan jin kafir tidak mungkin akan mendekat tulang atau bisa memakan tulang yang disembelihnya dengan nama Allah. Ini jelas. Apalagi kita manusia. Nah, berkorban kepada selain Allah atas nama selain Allah, ini adalah merupakan salah satu bentuk perbuatan syirik besar. Hal ini dijelaskan ada 2 macam. Yang pertama, dengan seseorang melakukan korban untuk selain Allah didasari pengagungan, niat mendekatkan diri, takarrub, seperti menyembelih kurban untuk kuburan, untuk para arwah, untuk para penguasa-penguasa, dan biasanya penguasa-penguasa yang diagungkan itu para setan. Makanya kalau lewat tempat yang angker, mereka minta izin, mbak, minta izin lewat, cuma numpang lewat, tolong. Atau dulu biasa ada acara yang di televisi itu apa? Ujinya nyali, berani gak ngadepin setan? Nah, uji nyali. Yang udah mulai ketakutan, udah. Sambil mulai deredek, mbak, cuma, ya kan, apa ini, uji nyali, tok duduk, ya kan. Tidak akan mengganggu apa-apa. Malah digunakan kesenangan. Dan tambah senang setannya, karena melihat manusia-manusia tidak beriman dan bertakwa, dan dijadikan sebagai barang mainan oleh mereka. Jadi seorang menyembelih kurban untuk selain Allah, baik didasari pengagungan kepada sesuatu tersebut yang akan dikorbankan dengannya, dengan tujuan takarrub mendekatkan diri, menyembelih ya kan untuk kuburan, para arwah atau para penguasa setan atau yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-An'am ayat 162 sampai 163, dan ini adalah merupakan pegangan dan akidah kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, untuk siapa? Lillah, la syarika lahu, lillahi rabbil alamin, la syarika lahu, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul inna salati, katakanlah sungguhnya salatku, wa nusuki dan korbanku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah dan kepada Allah semata. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, demikianlah kita diperintahkan. wa ana awwalul muslimin. Dan jadilah anda paling pertama manusia yang menyerahkan diri kepada Allah. Awwalul muslimin, yaitu orang yang pertama kali berislam. Artinya apa? Berislam dengan memurnikan tauhid, merealisasikan tauhid dalam diri kita. Menyembah hanya kepada Allah, mengesakan peribadahan hanya kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan menjauhi perbuatan syirik dan pelakunya. Inilah makna Islam. Dan inilah hakikat seorang muslim. Juga firman Allah dalam surat Al-Kautsar ayat 2, fasalli li rabbika wanhar, jelas. Dan dirikanlah sholat karena siapa? Allah, Tuhanmu. Dan berkorbanlah kala siapa? Karena Allah, Rabbmu. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini mauquf. Ya kan, kedudukannya mauquf, hanya sampai kepada sahabat Salman Al-Farisi, tapi jelas makna matan hadis ini, secara umum seorang muslim tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkorban kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berkorban dengan lalat pun tidak diperbolehkan kepada selain Allah. Dijelaskan dalam hadis ini, dakhala rajulun al-jannah fi dhubab wa dakhala akharu an-nara fi dhubab. Seorang masuk surga disebabkan karena seekor lalat, dan ada seorang masuk neraka disebabkan karena seekor lalat. Qalu wa kaifa dzaaka? Para sahabatnya pun bertanya, bagaimana demikian ya Rasulullah, karena seekor lalat masuk surga, karena seekor lalat masuk neraka? Kemudian Rasulullah mulai bercerita. Marra rajulani mimman kana qablakum. Pernah ada dua orang. Dan kisah ini terjadi sebelum Rasulullah SAW. Pernah ada dua orang yang sedang melakukan safar dan perjalanan. Alanasin marra rajulani mimman kana qablakum alanasin ma'ahum sanamun la yamurru bihim ahadun illa qarraba lisanamihim. Jadi ada dua orang yang sedang dalam perjalanan, melakukan perjalanan, kemudian dia melewati sebuah kampung. Yang kampung tersebut itu, masyarakat di kampung tersebut memiliki sebuah berhala sebagai sesembahan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la yamurru bihim ahadun illa qarraba lisunamihim, dan tidak ada seorang pun yang melewati kampung tersebut kecuali diperintahkan untuk mendekatkan diri kepada objek sesembahan mereka tadi, patung sesembahan mereka, dengan korban apa saja. Dan tidak diperbolehkan lewat kecuali setelah berkorban. Kalau enggak boleh, balik lagi atau dibunuh. Faqalu li ahadihim, kemudian dihadang dua orang ini. Dan seperti biasa, aktivitas mereka menghadang orang yang lewat kampung tersebut dengan tujuan untuk melakukan perbuatan syirik. Maka dikatakan kepada salah satu dari keduanya tadi, qarrib syai'an. Lakukanlah korban, mendekatkan diri untuk patung ini dengan sesuatu. Kemudian orang yang pertama pun menjawab, qal ma ma'iya syai', saya tidak punya sesuatu untuk dikorbankan. Kemudian dijawab oleh mereka, qarrib walau dzubaban. Lakukanlah korban, mendekatkan diri dengan walaupun dengan seekor lalat. Maka dia pun berpikir, paling seekor lalat. Nah ini, banyak orang yang seperti ini. Ya paling dosa kecil sedikit gak apa-apa, nanti gampang tobat. Apalagi perkara syirik, tidak mungkin. Itu adalah sebuah perkara yang digampangkan. Apalagi sampai terjadi di dalam keluarga kita. Karib, walau dhubab. Berkorbanlah walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya dia pun menggampangkan dan mengatakan, ya Allah, bismillah. Iya kan? Korban dengan lalat, wong paling lalat kok. Iya. Ya udah. Wa madha fada khalanna. Kemudian orang itu pun berlalu. Iya kan? Dan dicatat sebagai penghuni api neraka karena telah berkorban kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu lil akhar, kemudian orang yang kedua, diperintahkan dengan perintah yang sama, qrib syai'an, ayolah lakukan korban sesuatu apapun, apa saja. Kemudian dijawab dengan tegas karena dia adalah orang yang bertauhid kepada Allah, ma kuntu liuqarriba li ahadin dunallah. Saya tidak mungkin mengorbankan sesuatu apapun kepada selain Allah. Tidak mungkin. Hatta seekor lalat. Tidak mungkin saya korbankan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau seekor lalat mau dikorbankan, maka saya korbankan karena Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetap bertahan dengan akidah dan tauhidnya, faqatalu fadakhalal jannah. Kemudian dibunuh orang itu karena keistiqomahannya, kekuatannya dalam bertauhid kepada Allah. Tapi balasannya apa? Allah masukkan ke dalam surga. Seperti itu. Nah, kemudian bentuk yang kedua berkorban ini menyembelih korban karena selain Allah, ya kan? Menyembelih korban karena selain Allah sebab sukacita dan memuliakan seseorang, seperti apa ini? Menyembelih korban untuk tamu, ya kan? Maaf, di sini ada kesalahan penulisan, menyembelih kurban, ya kan? Karena selain Allah Subhanahu wa taala sebab sukacita dan memuliakan seseorang, seperti menyebabkan seperti menyembelih kurban untuk tamu, ini diperbolehkan karena termasuk suatu yang dituntut suatu saat, tapi ketika menyembelihnya wajib menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya di sini bukan berarti berkorban kepada selain Allah, ya kan? Menyembelih kurban, kan? Ketika kita menerima tamu, kita menyambut tamu, ya kan? Kita beli kambing, kemudian disembelih, ya kan? Untuk memuliakan tamu kita, untuk menservis tamu kita, ini tidak apa-apa. Ini kurban yang jelas diperbolehkan, tapi jelas menyembelihnya pun harus dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini tidak dikatakan sebagai kurban, tapi ini istilahnya ya nyembelih biasa, tapi jelas seorang muslim dalam penyembelihannya tetap harus dengan nama Allah Subhanahu wa taala, walaupun tujuannya adalah untuk memuliakan tamu. Tapi kita tahu bahwa maksudnya memuliakan tamu dalam Islam juga ibadah. Tapi jelas ketika menyembelihnya harus, ya kan, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian bentuk yang kedua adalah takut kepada selain Allah. Nah, ini yang akan kita bahas tentang bagaimana takut yang menyebabkan terjatuhnya seorang kepada perbuatan syirik, takut kepada selain Allah. Hal ini ada beberapa macam. Yang pertama, takut dalam menyembah. Karena orang yang mensyirikan dan menyekutukan Allah biasanya akan menyembah dengan penuh rasa tunduk, rasa ketakutan, memuliakan sesuatu yang dia agungkan dan dia keramatkan, merendahkan diri. Ini yang dinamakan sebagai khauf atau takut sirri, khauf sirri. Jenis ini tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena penyembahan dan ketundukan kita secara mutlak hanya kepada Allah. Kemuliaan yang paling sempurna hanya diperuntukkan kepada Allah. Rasa merendahkan diri kita yang paling sempurna hanya kepada Allah. Makanya kenapa rukuk dan sujud di dalam Islam tidak diperbolehkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya salah satu utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baru diutus ke Romawi ketika itu, ketika pulang memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya penghormatan di daerah Romawi di sana, ya kan, adalah dengan seseorang merundukkan dan merukukkan badannya kepada sang rajanya atau orang-orang petingginya. Tapi di dalam Islam tidak diperbolehkan seperti itu. Siapa makhluk paling mulia, paling agung, keimanannya paling tinggi dan sempurna? Rasulullah. Pernah ada sahabatnya yang masuk sowan ke rumahnya Rasulullah, masuk ke masjidnya Rasulullah, ya kan, pakai merundukkan badan? Enggak ada. Ada yang masuk ke rumahnya Rasulullah sampai pakai merangkak, ya kan, jalan kayak tentara itu ketika latihan, kalau tentara latihan sih nggak apa-apa untuk melatih otot kaki. Tapi masuk menghadap siapapun, hatta raja, hatta presiden, atau raja di rajanya presiden, tidak bisa. Makanya mereka ketika menghadapi utusan-utusan Islam, mereka kagum. Kagum melihat utusan-utusan Islam ketika itu. Seorang utusan dari pasukan Islam yang dikirim, ya kan, menghadapi jenderal besarnya Persia. Rustum, seorang jenderal terbesar, tertinggi di kerajaan apa? Persia, yang ditakuti oleh Romawi ketika itu. Diutus seorang sahabat yang kecil, hitam, berintik. Ya kan? Masuk ke dalam, ya kan, singgasana tenda, dan kedudukan dia sebagai seorang jenderal dengan kudanya. Dan kudanya diikatkan di mana? Di salah satu tiang di tendanya tadi. Mau bunuh silakan bunuh, saya bunuh, dibunuh mati saya. Enggak ada rasa takut sedikit pun, karena mereka adalah orang-orang yang yakin kalau kematian itu ditentukan hanya oleh Allah, dan kehidupan yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Tombaknya ditancapkan di mana? Di tempat duduknya, ya kan? Yang ada di samping Rustum. Terus masukin di situ. Ini bukan kita tahu, orang-orang Persia ketika itu tidak minum kecuali dengan gelas dari emas. Dan tidak mau suruh duduk di bawah Rustum, enggak, duduk di sampingnya. Kata Rustum, ini satu orangnya modelnya seperti ini, gimana yang ratusan ada di sana. Sampai ketika diutus untuk mengintai, karena kan perang zaman dulu saling mengirim utusan untuk mengintai berapa jumlah musuh dari masing-masing pasukan. Ketika utusan Rustum diperintah untuk mengintai keadaan umat Islam, ketika itu tidak ada satupun dari umat Islam kecuali dalam keadaan sedang beribadah. Dan Umar bin Khattab sudah pesan, hati-hati. Kemaksiatan yang dilakukan oleh pasukan Islam adalah kemenangan bagi pasukan kafir. Dan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir dengan kekafirannya adalah kemenangan bagi kita, dan ketaatan kita kepada Allah adalah merupakan kekuatan. Dan tidak ada ketika itu satu orang pun kalau enggak tidur atau sedang sholat atau sedang pakai siwak. Ketika itu orang Romawi, ketika itu orang mana, orang Persia enggak kenal sikat gigi, enggak kenal sikat gigi. Umat Islam sudah kenal sikat gigi, pakai siwak. Sampai mereka menafsirkan apa? Balik ke Rustum, hati-hati. Umat Islam juga bukan cuma bawa pedang saja, tapi giginya juga dipersiapkan, diasah buat makan kita. Antum bayangkan, saking enggak tahu apa itu sikat gigi, kata mereka lagi ngasah gigi. Tambah don Rustum mendengar yang seperti itu. Ini mental manusia-manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi takut, ya kan, itu kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Barang siapa, ya kan, melakukannya untuk selain Allah, maka dia telah melakukan perbuatan syirik besar. Hal ini seperti seseorang takut kepada berhala. Ya kan, aku asli batu. Ya kan, karena batu ini dikeramat, kena hati-hati. Dulu kenapa anak kecil pernah kena geledek atau kena petir di sini? Ya kan, enggak mati. Gara-garanya apa? Batu ini. Hati-hati. Pohon-pohon yang dikeramatkan, ayo siapa yang berani? Ya kan, nebang kualat karena ditebang. Ya kan, keluarkan darah pohonnya. Situ pernah lihat, ngucur darah dari pohon. Bayangkan di Jakarta, ya kan, sampai buat jalan ketemu pohon yang dikeramatkan, ya kan, bukan pohonnya ditebang, jalannya yang dipelokkan. Kenapa? Takut nggak jadi presiden, takut nggak jadi gubernur Jakarta, kualat. Kenapa? Tempat keramat ini. Hati-hati. harusnya diutus orang-orang yang bertauhid untuk apa? Menumbangkan pohon tersebut. Berhala, takut kepada orang mati. Padahal kita umat yang bertauhid, kalau orang mati enggak mungkin akan bangkit lagi. Makanya kan keyakinan yang tersebar di masyarakat kita, hati-hati orang yang mati itu 40 hari masih muter gentayangan di rumah, cerita klinik lagi. Nah ini nanti juga ditambah lagi, saya kemarin ketemu sama si Fulan, iya kan, padahal sudah mati. Aduh, saya enggak tahu kemarin ketemu, lo matinya kapan? Iya kan, matinya sebelum pertemuannya sesudah mati. Oh iya benar, 40 hari masih muter di rumah, takut sama kuburan, takut kepada para wali, roh-roh, ya kan? Dan rasa takut mereka melebihi rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping masjid gitaran biasa, adzan gitaran. Coba kalau pas kunjungan kuburan wali, kalau enggak khusyuknya minta ampun sampai nangis-nangis. Sholat enggak pernah. Kan puasa bolong-bolong tapi giliran, ya kan, ziarah ke kuburan-kuburan wali, tempat-tempat keramat, khusyuknya minta ampun. Kata orang Jawa sampai delosor-delosor, ya kan? Ya kan? Nangis sampai nyungsep-nyungsep itu kepalanya. Seperti itu. Kemudian meninggalkan kewajiban mereka seperti jihad atau amar ma'ruf nahi mungkar tanpa uzur karena rasa takut kepada manusia. Ini jelas terlarang, diharamkan, termasuk dalam kategori syirik kecil. Ketika seorang akan melakukan ketaatan, nanti saya dibilang soal ini. Nanti saya dibilang Anda melakukan sesuatu karena manusia syirik, dan Anda meninggalkan sesuatu karena manusia juga sih syirik. Jadi maju kena, mundur kena. Lakukan perintah aturan agama ini seperti apa adanya. Dan ukuran kita bukan mata manusia, tapi mata Allah Subhanahu wa taala. Seperti perkara yang menyebabkan turunnya ayat berikut ini, yaitu surat Al-Imran ayat 173, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ketika umat Islam akan berjihad, ketika itu orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya kan, diberikan apa ini, hembusan-hembusan, diberikan apa itu, ya kan, diprovokatori oleh orang-orang munafikin, oleh orang-orang musyrik, ya kan, hati-hati, orang-orang kufar Quraisy itu telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman pada ayat selanjutnya, Al-Imran 175, innama dzalikumusyaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya dari golongan manusia, karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku Allah semata jika kamu sebagai orang-orang yang beriman. Nah, cuma setan jelasnya yang menakut-nakuti orang-orang yang beriman, kan? Yang suka apa ini? Maksiat, durhaka dan kafir, hingga meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan nanti seperti ini, jangan nanti seperti itu. Nah, hal ini gampang terjadi pada orang-orang yang lemah imannya, sedangkan orang-orang yang imannya kuat maka tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah. Rasa takut kepada manusia akan terhapus sama sekali, ya kan? Dan rasa takut itu akan tumbuh karena lemahnya iman kepada Allah, termasuk takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya billahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Dan di antara manusia ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah, tetapi apabila disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang takut kepada kedzaliman manusia seperti ketakutannya kepada Allah, karena itu dia tinggalkan imannya kepada Allah demi untuk menghindari kedzaliman manusia. Atau seperti dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Allah taala di dalam ayat ini memberitahu tentang kedustaan orang-orang yang mengaku beriman dengan lisan mereka, padahal keimanan belum tertancap kuat di dalam hati mereka. Kemudian mereka meyakini apabila mendapatkan ujian, cobaan, musibah di dunia sebagai pertanda kemurkaan Allah kepada mereka, karena itu mereka meninggalkan keimanannya. Ibnu Abbas juga berkata, dan para ulama salaf ketika menafsirkan ayat ini, bahwa ayat ini berkenaan dengan fitnah murtadnya seseorang dari agama karena mendapatkan ujian dari Allah. Allah, saya tuh melarat terus. Setelah masuk Kristen, alhamdulillah. Masih ngomong gak lupa alhamdulillah. Anak-anak bisa sekolah sampai selesai. Ya kan, kehidupan semakin baik. Allah istidraj, Allah ulu, semakin sesat. Ada sebagian mungkin, ya kan, bintang film yang kemudian pakai jilbab, kemudian dengan PD berkata di televisi, saya kok setelah pakai jilbab kok semakin ujiannya semakin besar, semakin sulit. Akhirnya lepas jilbab lah, biar ujiannya kayak dulu lah, lagi ringan lah lagi. Karena pakai jilbab ujiannya tambah besar, tambah sulit. Atau mungkin kita melihat sebagian saudari-saudari wanita kita yang ketika dia istiqomah berjilbab mau masuk nyari pekerjaan, ya kan, ditolak. Alasannya kenapa? Pakai jilbab. Kalau mau kerja di sini harus buka. Karena kita bukan memperdagangkan barang dagangan kita saja, tapi kita ingin jadikan kamu sebagai etalase juga, pendampingi. Makanya antum melihat showroom-showroom mobil, pameran mobil, mesti yang didampingi taruh belak. Sampingnya apa? Perempuan. Karena kita berpikir apa hubungannya perempuan sama mobil ini? Gitu loh. Kok kenapa kalau mobil BMW harus taruh perempuan di sampingnya dengan pakaian yang mini, dengan pakaian yang membuka aurat. Emangnya beli mobil ini plus dapat ini? Itu. Iya kan, beli BMW 1 gratis 3 hari 4 hari uji coba mobilnya. Ya kan, entrean 1000 kilo juga ini 1000 kilo. Begitu hinanya wanita zaman sekarang diperlakukan seperti itu. Nah, ketika dia sebagai seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala mendaftar pekerjaan misalnya kemudian ditolak, jilbab atau pekerjaan, saya pilih jilbab, Mak. Rezeki bukan bapak, bukan Anda yang ngasih, tapi rezeki Allah yang ngasih. Bukan di tempat ini, di tempat lain saya bakal dapat rezeki. Keistiqomahan yang kuat, karena dibangun dengan tauhid yang kuat seperti itu. Jadi oleh karena itu kita wajib untuk takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendahulukan ridha Allah Subhanahu wa taala atas seluruh ridha manusia. Ingat, Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban, "Manil tamasa ridallahi bi sakhatin nas kafallahu mu'natan nas. Wa manil tamasa ridan nasi bi sakhatillahi azza wajal wakalahu Allah azza wajal ilan nas." Barang siapa yang mencari keridhaan Allah di atas kebencian manusia, kata Rasulullah, mencari keridhaan Allah di atas kebencian manusia, silakan manusia membenci saya, tapi yang jelas saya tidak keluar dari jalur ketaatan Allah Subhanahu wa taala, walaupun seluruh manusia membenci, maka Allah meridhoinya. Dan Allah yang akan menjadikan manusia tersebut yang dulunya membenci menjadi rela. Karena yang memegang hati mereka siapa? Allah. Dan barang siapa mencari keridhaan manusia di atas kebencian Allah, wes, gak apa-apa. lepas jilbab, wis, enggak apa-apa ya kan, melakukan sedikit kemaksiatan yang penting saya dapat kerjaan, mencari keridhaan manusia di atas kebencian Allah, maka Allah yang akan membencinya dan menjadikan manusia tersebut semakin membenci dan murka kepada orang tersebut. Man taraka syai'an lillah awwadahullahu bima khairan minha, wa kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Salah seorang teman kita di Jeddah sini, pengalaman, dia menjadi supir. Padahal di tanah Arab ini, yang dekat tanah suci di kota Jeddah, dilarang untuk sholat berjamaah. Tapi dia tetap bertahan, tidak, saya mau sholat berjamaah. Enggak boleh, saya mau sholat jamaah. Enggak boleh, ini ikomah saya, ini KTP saya. Silahkan. Anda persilahkan saya untuk sholat berjamaah, dan anak Anda saya jemput tidak terlambat sedikit. Enggak, sholat bisa dilakukan kapan saja. Yang penting enggak keluar dari waktu sholat, kamu jemput anak saya dulu, antarkan ke rumah, baru setelah itu sholat. Kata dia, enggak, saya sholat jamaah dulu di masjid terdekat, di sekolahan anak kamu. Kata si supir ini, ya kan, di masjid terdekat, di sekolahan anak kamu. Dan saya tidak sholat sunnah, langsung keluar, saya sholat sunnah di rumah. Tetap majikannya bersikeras, tidak. Ambil ikam, silakan. Allah gantikan apa? Ada seorang yang datang, kamu gak mau supir seperti ini? Sini. Saya butuh penjaga masjid. Subhanallah, Allah jadikan penjaga masjid 24 jam nungguin masjid, ya kan? Dan sholat berjamaah dia yang buka, dia yang ada. Yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Jadi jangan takut. Anda takut karena melakukan keimanan dan ketaatan, terus mundur, justru malah akan terjatuh kepada perbuatan syirik. Adapun bentuk takut asli, ya kan, yang manusia diciptakan atas fitrahnya seperti takut terhadap musuh, takut kepada binatang buas, takut kepada api. Ada saya katakan, ada yang nggak takut sama singa di sini? Mesti semuanya takut. Takut asli sama fitrah kita. Ada yang gak takut sama ular kobra? Ada yang gak takut sama api? Mana sapi? Saya ambil, saya makan. Ada? Semuanya pasti akan takut. Buktinya kalau kebakaran, melarikan di. Ini takut yang wajar. Kan? Diperbolehkan seorang manusia takut. Itu memang fitrah manusia memiliki sifat takut. Ya kan? Seperti kejadian Nabi Musa. Ketika melerai dua orang yang bertengkar, yang satu dari golongan Fir'aun, yang satunya lagi dari golongan sukunya dia sendiri, dan Nabi Musa tidak sengaja mendorong, ya kan, dari orang dari sukunya Fir'aun ini, dan kemudian meninggal. Sampai beritanya dengan fitnah bahwasanya Nabi Musa membunuh, dan disebutkan oleh Allah SWT dalam ayatnya, فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبْ, maka keluarlah Musa dari kota dengan rasa takut yang menunggu-nunggu dengan khawatir untuk menyelamatkan diri dari kekejaman Fir'aun. Takut yang wajar karena Fir'aun tidak menghukumi dengan kebenaran. Nah, tetapi jika hal tersebut membawa seorang kepada meninggalkan kewajiban atau bahkan melakukan perbuatan dosa, maka akan berubah menjadi dosa. Misalnya seorang yang takut terhadap sesuatu yang tidak akan mempengaruhinya, melukainya, menyebabkan dia meninggalkan sholat berjamaah, maka takutnya tersebut ini bisa masuk dalam kategori takut yang haram. Wah, kenapa hujan gerimis di basah? Terus enggak sholat berjamaah di masjid misalnya, kecuali memang wah hujan badai. Nah, wajar ketika itu. Tapi ada sesuatu yang tidak pantas seorang itu takut sehingga untuk meninggalkan keimanan dan ketaatannya kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mungkin kita cukupkan pertemuan ini sampai di sini dulu. Ada poin sedikit lagi tentang poin yang kedua ini sebenarnya untuk kita selesaikan, tapi insyaallah kita lanjutkan minggu pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz. Iya. Soal kayak di Bali itu, jadi kalau wisatawan itu mengunjungi candi itu disuruh pakai pakaian tertentu. Apakah itu termasuk syirik karena memuliakan kehormatan melalui tidak boleh masuk dalam perbuatan syirik, tidak boleh dan tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk toleransi. Kita mengunjungi tempat-tempat yang di situ sebagai tempat-tempat peribadahan kepada selain Allah saja tidak diperbolehkan. Nyembelih di bekas tempat ibadah padahal sudah diratakan. Tempat penyembelihan, tempat peribadahan non-muslim itu kita gunakan sebagai tempat untuk penyembelihan korban atau sebagai tempat untuk acara perayaan kita, itu pun tidak boleh, tidak boleh, apalagi sampai kita berkunjung. Banyak kita, orang-orang kita nggak tahu, ya kan? Karena emang dijadikan tempat itu sebagai tempat wisata plus kebetulan ada acara di situ, ya kita pun dulu juga ikut-ikutan karena nggak tahu. Tapi yang jelas kan tempat-tempat tersebut tempat-tempat yang tidak boleh untuk kita kunjungi. Masih banyak lagi kok yang lainnya bisa kita kunjungi. Maka jelas tidak diperbolehkan. Apakah lebih suruh pakai apa ini pakaian kekhususan mereka? Kita tasyabuh, nanti akan kita bahas. Tasyabuh menyerupai pakaian orang-orang kafir yang menjadi kekhususan orang-orang kafir pun tidak diperbolehkan. Jadi seperti pertanyaan tadi, ya kan? Mungkin ibu-ibu nggak tahu bahwasannya apabila ada orang berkunjung dengan apa ini alasan berekreasi, kemudian dari salah satu program rekreasinya adalah ikut disuruh dipakaikan pakaian-pakaiannya yang sesuai dengan adat istiadat atau sesuai dengan peribadahan mereka itu, kemudian ikut-ikutan muter, ikut-ikut tawaf, ini tidak diperbolehkan jelas dalam Islam. Ya. Dikatakan bahwa halal dan halal darah dan hartanya orang miskin. Jadi bagaimana sikap kita terhadap orang-orang kafir di sekitar kita? Dulu kan sudah pernah dibahas tentang permasalahan apa ini halal darah orang kafir, ya kan, dan hartanya. Bukan berarti terus kita sekarang berbondong-bondong, ayo kita carah bareng-bareng. Ada orang kafir lah, terus kita bunuh. Atau kita jotosin, atau kita pukulin. Jelas tidak boleh. Ada perincian. Di dalam Al-Quran, dirikanlah sholat, ya kan? Dan keluarkanlah zakat. Kapan masuk waktunya, kapan keluarnya. Tidak dijelaskan, jelaskan dimana dalam hadis. Berapa rokaatnya, berapa ukuran zakatnya dikeluarkannya, kapan seorang sudah mendapatkan kewajiban zakat. Itu diatur dimana dalam hadis. Begitu juga ayat ini. Dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Secara hukum umum jelas. Orang kafir halal harta dan darahnya. Ketika dia menjadi seorang kafir harbi yang memerangi umat Islam. Karena dalam Islam ada kafir harbi. Yang memerangi umat Islam kita berhak untuk memerangi lagi. Nah ketika itu halal darahnya untuk kita bunuh. Karena mereka pun memerangi kita. Tapi ada kelompok kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu apa? Ya kan, orang-orang kafir yang ketika itu hidup di bawah kekuasaan negara Islam. Rasulullah dulu ketika di Madinah, siapa presidennya? Rasulullah. Rakyatnya kaum Aus dan Khazraj. Teritorialnya adalah Madinah ketika itu. Di dalam Madinah apakah ada orang Muslim? Ada orang Yahudi. Ada orang Arab Kristen. Terus apakah Rasulullah bersama para sahabatnya menjarah mereka? Tidak sama sekali. Bahkan Rasulullah lindungi mereka. Rasulullah panggil mereka Rasulullah buat kesepakatan, perjanjian. Karena mereka berada di bawah kekuasaan Islam. Ketika ada seorang Yahudi dan seorang Muslim yang bertengkar. Dan ketika itu yang salah seorang Muslim. Rasulullah tegakkan hukuman bagi orang Muslim tersebut. Dan tidak satu pun, satu meter pun dari tanah mereka Rasulullah jarah. Rasulullah rampas pasar mereka, perdagangan mereka, tidak sama sekali. Rumah-rumah mereka, tempat ibadah mereka, tempat perdagangan mereka masih utuh seperti sedia kala sebelum Rasulullah masuk. Cuma Rasulullah mengintai kan, karena mereka terkenal kaum yang licik kan, dan yang menguasai pasar emas ketika itu orang Yahudi sana. Mereka yang akan mempermainkan harga. Rasulullah sebagai presidennya kan tanggap buat pasar tandingan supaya mereka tidak mempermainkan harga sehingga stabil. Mereka yang suka menampung apa harta, istilahnya sengaja barang di apa dikumpulkan, ya kan, sengaja barang dikumpulkan supaya harga naik. Rasulullah bertindak ketika itu. Karena itu dalam merupakan perbuatan yang diharamkan. Ada kafir mu'ahid yang ketiga. Kafir mu'ahid ini kafir apa? Kafir yang terikat perjanjian dengan umat Islam. Mereka masuk ke negara Islam dengan visa resmi, dengan aturan-aturan resmi yang diterapkan oleh negara Islam tersebut. Ini tidak boleh sembarangan terus kita tangkap, kita keluarkan di internet, ayo enggak ditebus, tak sembelih. Jelas ini perbuatan yang sangat diharamkan di dalam Islam. Jadi mungkin ibu-ibu tadi membaca ada memang tidak saya bahas kembali karena sudah pernah ada dalam pembahasan, ya kan, pelajaran ke-1 dan ke-2 silakan dilihat lagi di YouTube atau di internet dalam pembahasan ke-1, 2 tentang hadis ini secara rinci pernah kita jabarkan. Seperti itu. Jadi tentang permasalahan halal darahnya orang kafir atau tidak, ini jelas tidak bisa sembarangan. Seperti kejadian yang kita hadapi di masa sekarang ini yang dilakukan oleh sebagian umat Islam, walaupun kita pun masih ragu. Ada makar di belakang itu bisa jadi yang melakukan bukan umat Islam, tapi sengaja dinisbatkan kepada umat Islam untuk menjadikan kekacauan. Tapi kalau umat Islam yang melaksanakan itu adalah merupakan perbuatan yang diharamkan di dalam Islam. Tidak boleh kita sembarangan ngebom-ngebak ibadah orang non-muslim, melemparkan bom molotov atau mengebom ya kan hotel dengan dalih ya kan di situ ada badan intelijen kafir dan lain sebagainya, dan tidak diperkenankan sama sekali seperti itu. Allah. Dalam masyarakat kita ada manusia yang memiliki mengklaim memiliki kemampuan pada indera, karena dia itu memiliki kemampuan melihat apa yang terjadi atau yang akan terjadi. Bagaimana pandangan Islam terhadap hal ini, kemampuan pada indera? Kemampuan yang dimiliki oleh seorang manusia bisa jadi ada seseorang, ya kan, bisa melihat jin seperti ada gitu ya kan. Tapi ingat, orang yang memiliki seperti ini adalah merupakan ujian. Karena kalau dia tidak bisa mengendalikannya, terakhir jadi dukun biasanya orang seperti ini. Dengan dalih, wah saya memiliki kelebihan. Saya memiliki indera ke-6. Saya memiliki indera ke-10. Kita kembalikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, ya kan, mengatakan apa? Dan siapa yang lebih mulia? Dan siapa yang indranya lebih tinggi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi kita melihat Rasulullah SAW dalam sebuah ayatnya dalam surat Al-A'raf, beliau bersabda, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membacakan ayat yang bunyinya, Kul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa Masya Allah, katakanlah aku tidak berpuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menarik kemudharatan kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Dan sekiranya aku mengetahui tentang perkara yang gaib, tentulah aku akan menambah melakukan perbuatan kebajikan sebanyak banyaknya. Kalau ada seseorang yang merasa dirinya diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Maka langkah pertama, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan gegabah, tanyakan kepada orang yang tahu, ahli ilmu, ahli agama yang diketahui apa ini kejelasan tentang keagamaannya, ya kan, tuntunannya dalam mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minta diarahkan, kalaupun bisa berbuat, berbuat dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai dijadikan sebagai sarana, ya kan, oleh setan untuk menyimpangkan dirinya dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai-sampai terjatuh kepada perbuatan syirik. Karena banyak sekali kadang manusia kemarin tahu-tahu sekarang udah jadi dukun. Kenapa? Datang kepada saya seorang yang berjubah, tahu-tahu memberikan seperti sesuatu kepada saya, ya kan, memberikan syarat-syarat tertentu, langsung setelah itu dia jadi tukang tabib, ngobatin orang, ya kan, dengan cara-cara yang aneh dan lain sebagainya. Jadi hati-hati. Dan seperti tadi, perkara-perkara yang seperti ini banyak timbul di tempat-tempat yang di situ banyak khurafat cerita-cerita. Kalau seperti di sini jarang sekali kita dapatkan yang benar-benar seperti itu. Kalau dari daerah Indonesia banyak sekali. Karena banyaknya lemahnya tauhidnya masyarakat. Jadi kalaupun ada seperti biasanya sering kita dengar dia bisa lihat jin atau apa, maka perbanyak ibadah kepada Allah. Ada salah seorang teman yang ibunya betul bisa lihat jin kadang-kadang seperti itu. Tapi kebetulan anaknya juga adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengarahkan ibunya. Yang pernah dia cerita ketika itu ada salah satu dari adiknya yang pusing, kemudian si ibu itu melihat seperti ada tangan di kepalanya. Kemudian dia baca ayat kursi. Kemudian si ininya pun, adiknya mengatakan, "Hilang, Mbak. Alhamdulillah pusingnya." Ya udah. Dan tidak perlu dipropagandakan dan disebarkan, saya bisa lihat jin, pasang pamflet, apa nih, pelang, nama, ya kan, berobat, apa, dukun pengusir jin, atau kiai, jadi kiai pengusir jin, dan tidak perlu seperti itu. Apalagi sampai mengkomer, komer sirka. Wallah. Sudah. Ustaz, kalau ada, di Indonesia itu kan ada Ustaz Haryono ini, itu udah penyakit ke binatang, kambing biasanya. Itu masuk apa? Itu yang jelas anda masih bukan sangat-sangat ragu sekali. Karena jelaskan, disebutkan dalam ayat Allah yang mendatangkan penyakit, memindahkan penyakit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasulullah sendiri sampai di saat meninggalnya itu masih ada pengaruh racun yang pernah dia dahulu dimakan dan diracun oleh orang Yahudi. Tapi Allah jaga. Itu pun pengaruhnya masih ada, terasa. Dan Rasulullah merasakan sakit. Ini seorang nabi. Bagaimana sekarang ada orang, ya kan, cuma pakai tangan rawa gini, selep. Kemudian penyakitnya dipindah, sembuh. Ini dokter setahun, dua tahun melakukan penelitian untuk apa, penyakit kanker. Kalau kayak pengobatan Hembing itu jelas. Hembing seorang dokter dan melakukan penelitian, dan tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan di dunia ini kecuali bermanfaat. Sisi manfaat yang dia ambil untuk pengobatan itu jelas. Sesuatu yang bisa dikatakan syar'i, dan tip nabawi pun ada, seperti jintan hitam, ya kan, apa ini, zaitun, kan, gandum sendiri yang Rasulullah biasa dulu makannya kurma, madu. Ketika madu pun tidak boleh sembarangan ya kan? Betul, madu obat ya kan? Bukan berarti terus orang dicekokin madu, orang sakit gula. Ada aturannya, enggak sembarangan seperti ini. Itu jelas sangat-sangat diragukan sekarang. Sangat diragukan sekarang. Giliran kambingnya mahal terus pindah ke jeruk. Dipindah ke jeruk, jeruknya jadi busuk seperti itu. Jadi perlu kita berikan tanda tanya. Kenapa? Karena kita kembalikan kepada sunnah Nabi SAW seperti itu. Ini Rasulullah sendiri seperti itu. Kalau siapa yang lebih hebat dari Rasulullah? Rasulullah pun ketika mengobati dia berdoa kepada Allah SWT. Dan ini mereka kekhususan Rasulullah. Rasulullah mengusapkan ketika seperti Abu Bakar terkena kalajengking. Tapi kan klaimnya udah sembuh langsung. Jelas pindah. Pindah. Sangat-sangat diragukan sekali. Kebenaran. Wallah. Dan kalau kita ceritakan sama orang sini ya gitu, insyaallah khurafat. Mesti akan langsung tertolak. Dan keanehan-keanehan banyak sekali di tempat kita. Betul. Itu memang karena timbul dari kebiasaan kemasyarakatan. Apalagi umumnya dulu kan masyarakat kita itu kan beragama Hindu. Dan Hindu itu identik sih dengan agama Hindu itu sangat identik dengan yang namanya bening, sihir. Bahkan aku melihat ceritanya Gajah Mada itu dengan sumpah palapanya, dan dia akan menguasai apa seluruh Nusantara yang sampai India ada apa semua itu, dan bahkan negara-negara lain takut sama Indonesia. Kenapa? Karena kekuatan Indonesia itu terkenal bukan hanya kekuatan pasukannya aja, tapi plus kekuatan kliniknya juga ikut membantu. Jadi pasukannya dua, pasukan jin sama pasukan manusia. Itu sangat ditakut. Itu ceritanya lagi. Ya, ada yang tanya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.